Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة أهل السنة والجماعة barakallahu li wa lakum. Di majlis sore hari ini di ma'had Ahli Sunnah di Kota Langkat, daerah Setabat ini, kita berada pada tanggal 7 atau 6 Dzulhijjah 1431 Hijriah, bermajlis untuk saling mengingatkan, untuk saling bertawasi bilhaq dan attawasi bisabar, saling memberikan memberikan wasiat dengan kebenaran menuju kepada kebenaran, dan saling memberikan wasiat dengan kesabaran untuk menuju kepada kesabaran. Majlis seperti ini adalah majlis ta'awun, majlis saling tolong-menolong di atas al-birri wa taqwa, bukan sebagai majlis yang menunjukkan bahwa saya sebagai penasehat atau penyampai materi adalah lebih baik dari antum yang mendengarkannya. Hanya sebatas menjalankan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan perintah Allah atau ayat Allah, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di masa kita hidup di hari-hari ini, betapa butuhnya kita kepada nasihat yang terus-menerus, yang terulang-ulang, terkait dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita jaga, yang semakin hari semakin terasa berkurang upaya kita untuk mensyukurinya. Nikmat yang saya maksud, adalah nikmat disatukannya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas al-aqidah as-salafiyah, di atas al-manhaj as-salafi as-salim. Nikmat yang sangat mahal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, yaitu Al-Qur'an dan sunnah nabinya. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Berpecah belah itu haram hukumnya. Karena itu di samping dilarang di dalam berbagai ayat, juga sikap berpecah belah itu adalah kebiasaan dan adat kaum musyrikin. Yang Allah nyatakan di ayatnya, wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Minal ladzina farraqu, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi kelompok-kelompok. Sikap berpecah belah terlarang dan tercela, karena itu kebiasaan kaum Yahudi, Ahlul Kitab. Ikhwani fi din, barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah dalam ayat yang pertama tadi melanjutkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واذكروا نعمة الله عليكم. Ingatlah baik-baik limpahan nikmat Allah yang Allah limpahkan kepada kalian. Apa nikmat itu? إذ كنتم أعداء. Ketika sebelum ini kalian adalah musuh yang saling bermusuhan. Ayat ini walaupun konteks turunnya untuk kaum Aus dan Khazraj yang saling bertempur dan bermusuhan turun-temurun, kemudian datanglah Islam kepada mereka dan Allah satukan kalbu mereka di atas Islam di bawah bimbingan Nabi mereka. Namun hukum ayat ini bersifat umum, berlaku untuk semua mukmin dimanapun berada, kapanpun hidup. Perintah wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah baik-baik nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada kalian. Perintah untuk mengingat nikmat di sini adalah bentuk mengingat yang melahirkan syukur, dengan cara mengucapkan pujian kepada Allah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala pujian kesempurnaan hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami, membimbing kami untuk berada di atas kebenaran ini. Kalau bukan karena Allah, niscaya kami tidak akan mampu mendapatkan atau berjalan di atas hidayah ini. Syukur yang pertama adalah memuji dan mengucapkan ucapan alhamdulillah. Dan yang kedua adalah mengimani dan mengakui bahwa semua itu datangnya dari Allah dengan kalbunya, bukan karena usaha dia dan upaya dia, tetapi semua murni datangnya dari Allah. Fa innahu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah untuk kita bisa seperti ini, untuk kita bisa menjadi orang yang punya kemauan mengenal Islam, mengenal Al-Quran, mengenal manhaj, mengenal akidah. Semuanya karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Kemudian yang ketiga adalah dengan menempatkan nikmat ini sebaik mungkin pada tempatnya dan menjaganya. Menjaga nikmat ini. Nikmat apa yang dimaksud oleh Allah lebih ditegaskan pada lanjutan ayat ini. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah satukan kalbu-kalbu kalian. Disatukan di atas akidah. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Kemudian dengan itu kalian menjadi saudara. Dengan nikmat Allah tadi kalian menjadi ikhwan. Para hadirin yang saya muliakan, ikhwani ahli sunnah, barakallahu li wa lakum. Kita akan semakin merasakan besarnya nikmat ukhuwah manhajiyah ini. Ukhuwah di atas manhaj, ukhuwah di atas akidah. Kalau kita terus mempelajari di sekitar kita, kita mempelajari terus apa yang terjadi di sekitar kita, berbagai ahzab, firaq, mukhtalifatul ara wal aqaid, berbagai kelompok dan firqah-firqah yang berbeda akidah dan manhaj mereka yang saling bertentangan. Sementara antum ahli sunnah berada di tengah-tengah mereka. Kita tengok di sekitar kita, di kalangan umat Islam, berbagai upaya yang tadi saya sebutkan pada kajian siang, yaitu upaya liberalisasi Islam dan muslimin. Wahai ahli sunnah, ingat baik-baik keadaan ini. Upaya liberalisasi Islam ini untuk menjadikan Islam sebagai Islam liberal menurut bahasa mereka, sekarang ini gencar dilakukan. Sungguh gak pantas dan tergolong tidak bersyukur kepada Allah kalau kita tidak mengerti mahalnya satu orang bermanhaj ahli sunnah. Satu orang di antara kita. Ketika kita menengok mereka kaum liberalis, siang malam pagi sore, dengan berbagai upaya dan media mereka lakukan. Kalau dulu kaum liberalis itu hanya berada di semisal Universitas Paramadina, sekarang dan perguruan tinggi agama Islam dalam tanda kutip semacam IAIN, kemudian diberi nama dengan UIN. Kalau sekarang upaya liberalisasi ini telah menyentuh ormas-ormas Islam besar di negeri ini, mulai menyentuh pondok-pondok pesantren, bahkan perguruan tinggi umum, sangat gencar mereka. Tidaklah kita mendengar ucapan orang-orang liberalis, pluralis, yang menyatakan semua agama sama menyembah Tuhan yang satu. Ucapan salah satu tokoh mereka dengan penuh istihza menyatakan kita sebagai umat manusia ini harus lapang dada menerima adanya berbagai macam agama, karena jangan-jangan nanti di akhirat Tuhan ternyata tersenyum simpul sambil menunjukkan kepada kita semua surganya yang luas. Ternyata di situ ada Muhammad, ada Yesus, ada Umar Ibnul Khattab, ada Gandhi, ada Buddha, ada Martin, di jannah Allah yang luas itu. Di antara mereka ada yang dengan terang-terangan menyatakan bahwa Al-Quran yang ada di hadapan muslimin ini sekarang adalah sebagai salah satu produk budaya dan peradaban manusia. Layaknya produk budaya dan peradaban, maka dia harus menyesuaikan diri dengan perkembangan budaya dan peradaban manusia itu sendiri. Maka Al-Quran itu harus berkembang dengan perkembangan kemodernan yang ada sekarang ini. Al-Quran harus difahami tidak hanya dari sisi teksnya saja, tetapi harus dari sisi konteks turunnya. Jangan kalian memahami Al-Quran tekstual saja, tetapi harus kontekstual, sehingga ayat waris, ayat yang berbicara tentang aturan pembagian waris yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa itu sesuai dengan konteks dahulu ketika pertama kali Al-Quran turun. Bahwasanya lidzakari mithlu hadzil unsayaini, bahwasanya untuk ahli waris yang laki dua kali lipat ahli waris perempuan. Ini hanya sesuai dengan konteks zaman itu. Kontekstual pada masa itu membenarkan pembagian dengan 2:1. Tapi kontekstual atau konteks kita hidup sekarang tidak sesuai lagi dengan keadaan. Suatu kezaliman kalau dinyatakan 2:1 antara ahli waris laki dengan ahli waris wanita. Ini diucapkan dan diajarkan. Yang satu lagi menyatakan bahwa Al-Quran itu tidak memiliki nilai sakralitas. Al-Quran tidak memiliki nilai kesucian. Sebagai produk budaya tidak ada bedanya Al-Quran dengan syair-syair berbahasa Arab. Produk budaya yang muncul Al-Quran ini pada masa atau puncak kejayaan kesusastraan Arab pada waktu itu. Subhanallah. Al-Quran yang tanzilun minar rahmanir rahim, tanzilun minal azizil hakim, dengan mudah dilecehkan oleh mereka. Dilecehkan. Dan ini sekarang ditanamkan. Berbagai disertasi magister dan doktoral ditulis, yang satu memuji yang lainnya, saling melengkapi. Terus kaum liberalis ini bekerja siang malam. Terucap dari salah seorang tokoh mereka bahwa upaya liberalisasi Islam ini beberapa tahun yang lalu, 5-6 tahun yang lalu, di Indonesia tergolong belum berhasil katanya. Subhanallah. Sudah sejauh ini masih menilai mereka belum puas, menyatakan masih belum berhasil. Kenapa? Karena upaya liberalisasi ini hanya berputar di kalangan para intelektual saja, belum menyentuh ke akar rumput. Maka mereka mengadakan pertemuan untuk bagaimana caranya liberalisasi ini tidak hanya berputar di kalangan atas saja, tetapi turun ke bawah. Antum perhatikan kata-kata ini sangat luar biasa, mengerikan. Wahai ahli sunnah, ya ayyuhas salafiyun, ittaqullah, ittaqullah. Di berbagai perguruan tinggi agama Islam, PTIN ataupun PTIS swasta, sekarang saling berlomba-lomba menunjukkan kekufurannya. Siapa yang lebih berani menunjukkan kekufuran? Di Universitas atau IAIN Semarang, Jawa Tengah, sekelompok mahasiswa liberal di dalam jurnal Justisia yang terbit berkala menulis di dalam jurnal tersebut pada tahun 2004, 6 tahun yang lalu, sebuah tulisan yang judulnya Indahnya Perkawinan Sesama Jenis. Tidak cukup sampai di sana, jurnal ini akhirnya dicetak menjadi sebuah buku dengan judul yang sama, dan di bagian akhirnya tertulis sebuah pernyataan yang sangat mengandung kekufuran, yaitu homoseksualitas dan gay adalah suara IAIN. Kalau yang pertama tadi mungkin para rektor, para dekan dan yang lainnya akan menyatakan itu oknum-oknum tertentu dari mahasiswa. Tetapi dengan pernyataan terakhir ini sudah enggak bisa dinyatakan oknum tertentu, resmi. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Antum perhatikan ucapan-ucapan kufur. Sampai salah seorang di antara mereka menyatakan bahwa penentangan kaum, penentangan Nabi Lut terhadap kebiasaan kaumnya melakukan praktek perbuatan tadi perlu dikritisi. Karena ternyata penentangan Nabi Lut itu syarat dengan kepentingan pribadi. Allahu Akbar. Penghinaan kepada Nabi. Bahwa Lut menentang homoseksual itu karena kepentingan pribadinya gagal, yaitu ingin menikahkan dua putrinya yang kepada dua orang lelaki yang ternyata keduanya itu adalah homo. Maka Nabi Lut marah dan mengecam perbuatan itu dan kaumnya. Si istri Nabi Allah Lut, bahasa mereka istri Lut, mencoba untuk menjelaskan dan menetralisir keadaan, menjelaskan kepada suaminya tentang kondisi dua pria itu dan kondisi kaumnya di kampungnya, di negerinya. Namun Lut marah dengan egois, mengecam sang istri sebagai pembangkang dan kafir. Ya subhanallah, padahal semua itu adalah pernyataan wahyu dari Allah tentang kafirnya mereka dan terlaknatnya perbuatan mereka itu. Nabi Allah Lut alaihissalam, taubahnya hanya seorang nabi yang menerima wahyu yang diperintah untuk menyampaikan risalah ilahiyah. Antum perhatikan ucapan-ucapan seperti ini. Bahkan mereka di dalam buku itu menulis bahwa kita tidak boleh hanya berteori untuk menggolkan, meloloskan pengesahan perkawinan sesama jenis ini, menuntut kepada Menteri Agama dan negara Indonesia untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang hanya membolehkan perkawinan antara pria dan wanita saja, tidak melegalisir perkawinan antara pria dengan pria dan wanita dengan wanita. Coba. Maka kita harus mengumpulkan al-lutiyin atau para homoseksualitas atau para homo untuk dikumpulkan dalam satu organisasi menuntut pemerintah. Ya subhanallah, kalau pembicaraan seperti ini keluar dari pasar atau dari diskotik, itu pun fitrah manusia yang bersih akan mengingkarinya. Kalau ada binatang yang mendengar ucapan ini, binatang pun malu. Antum perhatikan ya ikhwan, sejauh ini perbuatan mereka. Di satu sisi mereka kaum liberalis ini terus bekerja, nah, dan sekarang mereka berhasil masuk ke ormas-ormas Islam. Dua ormas Islam terbesar di Indonesia telah dimasuki melalui tokoh-tokoh liberalis ini tadi. Berbagai kegiatan di dua ormas ini pun demikian. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Belum lagi kalau antum menengok kepada kaum Syiah, juga luar biasa sekarang ini. Luar biasa pergerakan mereka. Mereka berhasil membentuk jalinan hubungan kerjasama pendidikan antara Iran, negara Iran dengan negara kita Indonesia, melalui berbagai universitas, tukar menukar pelajar, tukar menukar dosen. Kira-kira 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, seorang dosen dari IAIN Surabaya diberangkatkan ke Iran. Sepulangnya dari Iran dimuat oleh media massa, kemudian dia menyatakan bahwa sebenarnya tidak pantas dan tidak boleh kaum Sunni berselisih dengan kaum Syiah, karena ternyata perbedaannya hanya sedikit. Quran mereka sama dengan Quran kita. Akidah mereka sama dengan akidah kita. Subhanallah. Ucapan ini tentu akan ditanamkan kepada para mahasiswa dan mahasiswinya sebagai oleh-oleh dari Iran. Dibukalah berbagai perpustakaan Iran di berbagai universitas tadi, dan berupaya untuk meloloskan bahasa Persia sebagai salah satu mata kuliah, untuk memudahkan para mahasiswa dan mahasiswi mempelajari referensi-referensi Syiah yang berbahasa Persia, sehingga dengan itu tentunya lebih mudah menerjemahkan buku-buku Syiah. Ya ahlus sunnah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, jaga nikmat ukhuwah di atas akidah, di atas manhaj. Satu orang ahli sunnah mahalnya luar biasa. Satu, kita mengetahui teman kita berakidah dengan akidah Al-Quran was sunnah di atas pemahaman salaful ummah, as-salafus salih, sangat mahal nilainya, barakallahu fikum. Mahal. Sungguh seorang yang tidak bertakwa sajalah, sungguh seorang yang tidak punya rasa takut kepada Allah saja yang mudah untuk menghajar, memboikot saudaranya, mentahzir saudaranya, menghizbikan saudaranya tanpa hak bagi dia untuk mengucapkan itu. Belum lagi antum kaum khawarij dengan berbagai benderanya yang tadi sempat kita singgung sedikit. Belum lagi kaum sufisme, ahlut tasawuf yang telah memiliki berbagai situs sekarang ini, menebarkan apa yang diistilahkan dengan TBC, takhayul bid'ah dan khurafat. Sementara kaum liberalis tadi menyebarkan penyakit sipilis, sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Terus mereka berlomba. Ikhwani fiddin, dan belum yang lainnya dari kaum komunis yang sekarang mulai bangkit, sampai muncul sebuah buku berjudul Bangga Punya Ayah Seorang Komunis. Ya subhanallah, ya subhanallah. Terus ini mereka bergerak, maju terus. Sementara kita mendengar, kita melihat sebagian ahli sunnah, hadanallah wa iyyahum, Semoga Allah memberi hidayah kepada kita dan mereka itu dengan mudahnya berpisah. Mudah dia memvonis saudaranya sebagai hizbi munharif. Ya subhanallah, ya subhanallah. Al-Imamul Hasanul Basri dalam salah satu wasiatnya yang disebutkan dan dinukilkan di dalam kitab Syarhu I'tiqad Ahli Sunnati Wal Jamaah karya Imam Al-Lalikai, menyatakan, ya ahlas sunnah tarafaku rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Wahai sekalian ahli sunnah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri hidup di masa tabi'in, belum muncul kaum liberalis, pluralis yang seperti sekarang ini. Belum. Belum muncul kegiatan mereka yang sistematis sekarang ini, seperti yang kita saksikan. Tidak ada dulu. Dan di waktu itu masih banyak ahli sunnah, bukan ahli sunnah biasa, ulama, muhaddithin, fuqaha pada waktu itu. Tidak seperti di zaman kita sekarang ini. Berapa banyak daerah-daerah di sana ada ahli sunnah tidak memiliki ustaz, meminta-minta ustaz untuk mengajari mereka. Kalau dahulu luar biasa kesana kemari mendapati muhaddithin, bukan sekedar seperti kita ini, muhaddithin. Di masa itu Al-Hasanul Basri mengatakan, wahai ahli sunnah, bersikap lembutlah dan menyayangi di antara kalian, karena sesungguhnya kalian ahlus sunnah ini sangat sedikit. Fa innahum aqallun nas, ahlus sunnah itu manusia dan golongan yang paling sedikit pada waktu itu. Lalu bagaimana kalau kita melihat di zaman ini, atau beliau melihat kondisi kaum muslimin sekarang? Tidak jauh berbeda dari nasihat ini adalah nasihat yang diucapkan oleh Imam Sufyan bin Sa'id Al-Thawri rahimahullah, seorang imam di kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, salah seorang ahlul hadis kibar di masa tabi'ut tabi'in, mengucapkan, istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Di masa tabi'in hidup Al-Imam Malik, Sufyan ibn Uyayna, Al-Syafi'i, Ibn al-Madini, Syu'bah, Hammad ibn Zaid, Hammad ibn Salama, a'imma kibar di berbagai negeri, di Hijaz, Mekah, Madinah, di Baghdad, di Kufa, di Syam, di Khurasan, tersebar ulama. Tapi mengucapkan ucapan ini, istausu bi ahli sunnati khaira, berilah wasiat untuk ahli sunnah dengan wasiat kebaikan. Fa innahum ghuraba, karena mereka itu asing. Ya subhanallah. Lalu bagaimana kalau beliau melihat keadaan muslimin dan ahli sunnah di masa kita ini? Nah, kalau dahulu masih bisa diterapkan ucapan beberapa ulama, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu pantasnya didatangin, bukan ilmu yang datang ke kita. Kalau sekarang gak bisa diterapkan ini. Seorang ustaz misalkan yang mau belajar ke saya, ya ahlan wa sahlan, yang gak, sudah dia di rumah. Gak bisa di zaman ini. Jangankan di kalangan muslimin keumuman, di kalangan ahli sunnah aja, kalau ustaz itu diam di rumah, gak ada salafin mau datang, ustaz kami rombongan lima mau belajar akidah, kami mau belajar manhaj, kami mau belajar fikih, gak ada, kecuali diumumkan, dihimbau, dinasehatin, ayo ya ikhwan, tolabul ilmi, tolabul ilmi. Iya kan? Bagaimana kalau Al-Imam Sufyan Al-Thawri melihat keadaan ini? Ya ahlas sunnah, barakallahu fikum. Dalam nasihatnya yang lainnya, Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah menyatakan, mewasiatkan kepada seorang muhaddith yang hendak melakukan rehlah hadis, mengumpulkan hadis keliling dunia. Nah, qala idza balagaka an rajulin min ahli sunnah fil masyriq wa akhar bil maghrib fab'ath ilayhima bis salam wad'u lahumā ma aqalla ahli sunnati wal jamaah. Wahai saudaraku, jika engkau mendengar satu orang ahli sunnah berada di belahan bumi bagian timur dan ahli sunnah yang satu lagi berada di belahan bumi bagian barat, maka sampaikan salam untuk keduanya. Sampaikan salam dari Sufyan Tsauri untuk keduanya, dan doakan untuk keduanya dengan doa kebaikan. Ya Subhanallah, ya Subhanallah. Al-Imam Tsauri mengerti mahalnya ukhuwah manhajiyah. Pada waktu itu masih banyaknya ahli sunnah, banyaknya ulama. Kita yang hidup di masa ini, ya ahli sunnah, ya ayyuhas salafiyun, adalah aula wa aula, lebih-lebih harus bisa memahami mahalnya ukhuwah ini. Sungguh saya katakan, betapa teganya seorang yang mengaku berada di atas sunnah, kemudian dia dengan entengnya memecah belah ahli sunnah salafiyin. Sungguh tega, dan dia tidak punya takut pada Allah. Kalau Anda punya permasalahan pribadi, sebagai apapun Anda, berposisi dimanapun Anda, punya masalah pribadi, ya layaknya manusia. Walaupun sudah berilmu, manusia dia tetap manusia. Bisa lupa, bisa ingat, bisa benar, bisa salah. Kalau Anda punya masalah yang sifatnya pribadi, jangan Anda libatkan teman-teman. Jangan Anda mencari pengikut untuk mendukung Anda, padahal itu urusan pribadi. Entah itu urusan perdagangan, urusan sewa menyewa rumah, urusan kerjasama pertanian ataupun yang lainnya, urusan suami istri. Nah, ya Subhanallah, jangan Anda libatkan teman Anda. Biarkan Anda yang bermasalah dan cepat diselesaikan. Sungguh Anda benar-benar tidak sayang kepada teman-teman kalau melibatkan mereka dalam urusan pribadi. Apalagi melibatkan teman itu yang tadinya urusan pribadi dikemas menjadi urusan manhaj. Jangan, ini akhirnya meluas dan akan menggiring bukan hanya kepada perpecahan ukhuwah biasa, tetapi bisa sampai pada penyimpangan manhaj dan akidah. Ya ikhwan, kalau antum bermasalah dengan satu teman, didolimi atau antum yang mendolimi tanpa antum sadari sehingga bermasalah, jangan berlebihan. Ketika antum melihat teman itu, ingat, di sana ada kaum sufi, kaum liberalis, khawarij, mu'tazilah, qadariyah. Ini teman saya seakidah, ya Allah, kesian. Sudah, Anda cekcok dalam urusan sewa menyewa, silakan, selesaikan. Tapi jangan panjang, jangan panjang. Sudah cukup. Kita menyadari kita manusia biasa, punya hawa nafsu. Nah, sekarang ini Subhanallah, di beberapa daerah terjadi perpecahan, perselisihan, yang awalnya itu masalah pribadi akhirnya mencari tunggangan untuk dijadikan masalah ini sebagai masalah manhaj. Berlanjut akhirnya merobek-robek hak yang paling asasi dari seorang muslim, yaitu harga dirinya. Maka sungguh dia adalah orang yang jahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nu'man bin Bashir muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, menyatakan ketika menggambarkan tentang bagaimana sih sepantasnya hubungan ukhuwah antar mukminin ini, seperti apa sih digambarkan oleh Nabi dengan gambaran-gambaran, dengan harapan lebih bisa difahami bahwa nilainya memang besar. Kata Rasulullah, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi al-wahid. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Perumpamaan seorang atau perumpamaan kaum mukminin fi tawaddihim, at-tawad itu berasal dari kalimat tawadud, asal katanya, kemudian dal yang kedua diidghamkan menjadi tawad, asalnya adalah tawadada, tawadudan. Mathalul mu'minina fi tawaddihim, apa itu tawadud? Yaitu at-tawasul al-jalib lil mahabbah, upaya untuk melanggengkan atau mengadakan hubungan-hubungan dengan saudara mukminnya, dengan saudara mukminin yang lainnya, untuk bisa melanggengkan rasa cinta dan kasih sayang, upaya menyambungkan hubungan agar rasa cinta itu terus berlanjut. Seperti apa tawadud itu? Seperti tazawur, saling mengunjungi, nggak untuk kepentingan dunia, nggak karena mau kulaan barang ke sana atau mau beli pulsa, mau beli madu, atau mau beli baju, atau ingin ini dan itu, enggak. Datang sengaja mau ziarah. Assalamualaikum. Apa ada bisa saya bantu ya, akhi? Kata tuan rumah, enggak. Saya kesini cuma ingin jenguk antum, sehat enggak? Antum baik enggak? Khawatir antum punya masalah, bisa saya bantu? Oh iya, baik, baik, baik, alhamdulillah. Nah, anak-anak sehat, sehat, alhamdulillah sudah. Saya minta izin pulang dulu. Assalamualaikum. Tazawur, saling mengunjungi. Enggak ada kepentingan. Enggak ada kepentingan duniawi, cuma ingin itu saja. Melihat keadaan saudaranya. At-tahadi, saling memberikan hadiah. Dua amalan ini, tazawur dan tahadi, adalah bagian dari at-tawadud. Seperti badan, kata Rasulullah. Gimana badan kita dalam tawadud satu sama lainnya? Antara satu sama lainnya. Ketika fisik sudah capek, mata memberikan isyarat ngantuk. Menunjukkan bahwa organ-organ sudah capek. Jantung sudah capek sehingga tidak bisa memompa darah lebih kuat lagi ke mata supaya bisa melek, lemah. Sudah isyarat tidur ya, akhi. Menunjukkan jantung Anda sudah capek. Liver Anda sudah capek. Tidur. Subhanallah. Saling memberikan isyarat. Kalau jantung itu capek, dia akan memanas jantung itu. Dikerja paksa memanas dia, dan panasnya itu akan mengalir ke tubuh yang lainnya sehingga terasa kok panas ya. Nah, sensitif tubuh itu satu sama lainnya. Ketika ada luka dari luar, terkena paku atau apa, kemudian meradang di ujung kaki bagian bawah, di sini biasanya sakit, muncul benjolan. Subhanallah, terasa sakit. Iya sakit. Kenapa? Di bawah ada luka yang meradang. Begitulah mukminin. Ahlus sunnah lebih-lebih harus bisa seperti ini. Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim, dan sikap saling menyayanginya. Wa ta'atufihim, ta'atuf. Itu adalah upaya untuk saling memperkuat. Menguatkan saudaranya, baik menguatkan fisiknya maupun menguatkan imannya. Itu ta'atuf. Saling menguatkan. Ada temannya yang menurun imannya, sudah mulai bermalasan untuk ibadah, malas untuk dia menghadiri majlis taklim. Dia telpon, assalamualaikum, ya bantu, bekhair, baik, iya, masya Allah. Nanti malam ada taklim, gimana kalau saya jemput antum? Iya saya lagi malas, sudah saya mau ke rumah antum sekarang. Enggak kemudian, iya saya lagi ini itu. Bos memang malas, tutup. Enggak. Didatengin, assalamualaikum. Nah, bawa apa dah, pisang goreng. Oh, ini. Gimana cerita? Nah, tadi antum jawab di telepon kok rasanya agak malas. Kenapa? Ada masalah antum? Fadl, sampaikan jika memang antum enggak keberatan menyampaikan. Dengan menjauhnya antum dari majelis taklim itu, iman akan semakin turun. Dengan turunnya iman, nanti antum akan semakin jauh dari ibadah, jauh-jauh, dan mudah jatuh pada kemaksiatan. Datangi. Ta'atuf, saling menguatkan. Atau bahkan juga dalam urusan fisik dan dunianya, sama-sama. Mathalul jasadil wahid, seperti satu badan, badan yang satu. Idza ishtaka minhu 'udwun, kata Rasulullah, jika bagian tertentu dari anggota badannya itu sakit, tada'a lahu sa'irul jasad. Jasad yang lain, anggota yang lainnya ini memanggil, menyeru untuk toleran kepada bagian tubuh yang sakit tadi. Ketika gigi sakit, ditutup dengan bantal telinganya, toleran, karena kalau mendengar suara tambah sakit, ambil bantal tutup. Nah, tangannya bergerak mengambil obat, ditaruh di giginya. Nah, coba anggota badan ini bergerak semua untuk membantu ini. Nah, membantu satu organ yang sakit ini tadi. Ya subhanallah. Ambil lagi minyak atau apalah yang menghangatkan tubuh, digosok sininya. Nah, dari semua arah, sini dikasih obat, sini ini ditutup. Nah, bergerak anggota badan yang lainnya. Sama kata Rasulullah, seperti ini matsalul jasadil wahid. Perumpamaan sikap kasih sayang, saling mencintai dan saling menolong di kalangan mukminin seperti ini. Sekarang kita lihat coba dalam urusan keseharian kita. Bagi yang punya motor atau apa, hujan nampaknya ya. Silakan mungkin yang ada jaketnya atau bajunya di motor mau diselamatkan, fadhol. Nah, kita lanjutkan. Perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nu'man bin Bashir tadi sungguh luar biasa, perumpamaan yang akan menjadi ingat seorang hamba yang punya iman. Akan ingat dia ketika dia berurusan dengan temannya, berinteraksi dengan saudaranya semanhaj. Apa mungkin seorang manusia ketika sebagian anggota tubuhnya misalkan luka di kakinya terus meradang, tentunya sakit. Apa mungkin dia akan membiarkan? Biar kamu, biar terus meradang, saya biarkan. Ada orang bilang di akhir itu ditutup pakai perban atau kapas atau ini supaya gak kena debu, biar biar dia rasakan sendiri. Apa mungkin? Gak mungkin. Mesti dia akan ambil obat, dibersihkan, dijaga, dibungkus supaya gak kena debu, tambah sakit nanti. Kalau tidur hati-hati dia. Kalau dibilang gak boleh kena air, dijaga supaya gak kena air. Gak mungkin. Giginya sakit, biar kamu rasakan, kamu rasakan. Ya itu giginya sakit, bawa ke dokter. Enggak, biar, dia memang kurang ajar. Enggak mungkin kan? Majnun ini. Nah, barakallahu fikum. Sama juga ukhuwah kita, Rasulullah menyatakan masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Antum merenungkan baik-baik ini dan minta tolong kepada Allah untuk dibantu bisa mengamalkannya. Nilai seorang ahli sunnah mahal sekali. Barakallahu fikum. Lah sekarang kita ini sangat sedih. Ahli sunnah itu ada sedikit masalah aja enggak selesai-selesai. Berlanjut sikap kepada sikap berikutnya. Bahkan mencari pengikut. Mencari pengikut. Mengumbar aib saudaranya. Kadang-kadang gak bersikap adil. Barakallahu fikum. Di dalam menyikapi kesalahan saudaranya. Iya. Kesalahannya hanya seporsi. Ya, mungkin panjang, kalau dihitung panjang itu hanya 10 cm. Ya. Dia menyikapinya lebih. Satu teman urusan dagang, ada kesalahpahaman tentang pembagian hasil, salah paham, ribut urusan dagang. Tiba-tiba berlanjut SMS beredar, itu memang si fulan itu dulu waktu dia masih kuliah pernah berbuat ini dan itu. Melebar dari urusan dagang sampai membongkar aib yang semestinya sudah Allah tutupi dan wajib kepada setiap mukmin untuk menutupinya. Berlanjut, itu si fulan itu istrinya aja begini. Apa urusan istri dia dimasukkan dalam perselisihan dagang Anda? Melibatkan ummahat. Coba urusan lelaki masuk ke istri, melibatkan para ummahat. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bilqisti la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'adilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang selalu menegakkan kebaikan dan ketaatan karena Allah. Dan jadilah kalian orang-orang yang bersaksi, para saksi yang adil, tidak melampaui batas di dalam bersikap. Wala yajrimannakum, janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berbuat zalim, untuk berbuat tidak adil. Jangan. Sudah cukup porsinya itu. Sudah katakan, oh ya sudah, berarti saya sama antum memang gak bisa berdagang bersama. Saya melihat antum gak jujur. Sudah, saya maafkan antum. Cukup. Cukup sudah. Kalau yakin bahwa memang betul-betul pendusta, dinasehatin tidak bisa, kemudian terpaksa di suatu waktu ketika antum mendengar ada dia mau ngajak kerjasama dengan orang lain, ikhwan lain, antum punya hak sebatas untuk menyatakan afwan. Kalau saya punya nasihat sama antum, jangan bekerja sama-sama dia. Kenapa? Itu nasihat saya. Nah, jika terpaksa, lebih baik lagi, afwan, kalau antum kerja sama-sama dia, hati-hati, semuanya hitam di atas putih, ada saksi. Kenapa? Ya kebetulan saudara saya itu mungkin kurang jujur dia. Tapi kalau antum bisa nasihati, bagus, mungkin dia mau sadar dan lebih baik dari kita. Nah, terpaksa. Namun lebih dari itu jangan. Lebih dari itu jangan. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Nilai seorang muslim, apalagi dia bermanhaj Al-Quran was sunnah, sangat mahal sekali. Maka dari itu, ketika kita telah mengetahui sekelumit tentang mahalnya nilai seorang ahli sunnah, kita berikutnya harus tahu, harus mempelajari sebab-sebab yang disebutkan di dalam syariat ini yang dapat melanggengkan, melestarikan, melanjutkan nikmat ukhuwah tadi. Dan di waktu yang sama kita harus tahu, belajar talabul ilmi, sebab-sebab yang dapat merusak al-ukhuwah al-imaniyah. Dipelajari. Dua sebab ini atau dua jenis sebab ini tadi telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sebab itu adalah, di antara sebab yang bisa melanggengkan ukhuwah adalah menjaga lisan untuk tidak berucap kecuali dengan yang baik. Berupaya. Kita menyadari kita banyak kekurangan. Kita menyadari kita ini masih banyak kejahilannya. Menyadari. Tetapi jangan putus asa. Berupaya, berbuat lagi. Jatuh pada kesalahan, bertaubat, istighfar. Karena kata-kata yang baik itu akan menimbulkan mahabbah, akan menimbulkan rasa cinta. Dan sebaliknya, kata-kata yang tidak baik akan dijadikan kesempatan oleh syaitan untuk merenggangkan hubungan, menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُ. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya, atau katakan kepada hamba-hambaku untuk selalu berkata dengan kata-kata yang ahsan. Allah memerintahkan kata-kata yang ahsan, bukan yang hasan. Ahsan itu maknanya lebih baik. Kalau hasan, baik. Ahsan, lebih baik. Jadi kalau kita dihadapkan antara jenis dua atau jenis kata ya, dua jenis kata, ini baik, ini lebih baik. Ini hasan, yang ini ahsan. Maka Allah perintahkan untuk menggunakan yang ahsan. Kenapa? Kata Allah, karena syaitan itu yang zahu, berupaya menanamkan bibit-bibit permusuhan di antara kalian melalui kata-kata yang tidak hasan. Al-lisan diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk berucap dengan ucapan yang baik. Laisal mu'min fahishan wala ta'anan. Tidaklah seorang mukmin itu seorang yang selalu berkata-kata yang keji, berkata dengan temannya, kamu bodoh, enggak paham-paham, jahil kamu. Ini jangankan ahsan, hasan aja tidak. Nah. Barakallahu fikum. Oh, itu kamu ini lemah, atau si fulan itu lemah keilmuannya. Oh, si fulan itu begini dan begitu. Jangan, karena itu akan menimbulkan permusuhan. Dimanfaatkan oleh syaitan. Innama yuridu syaitan ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Hanyalah ambisi syaitan itu adalah selalu memunculkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Di antara perangkap syaitan untuk memunculkan, menanamkan kebencian adalah dari kata-kata. Maka ya ayyuhas salafiyun, ya ahlus sunnah, jaga baik-baik masalah ini. Jaga baik-baik. Kita bertahun untuk saling mengingatkan. Kita bertahun untuk saling mengingatkan bagaimana kita menjaga baik-baik lisan kita agar tidak berucap kecuali dengan yang ahsan. Setidaknya kalau enggak bisa, maka yang hasan. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Rasulullah juga menyebutkan asbab yang dengannya akan langgeng ukhuwah dan mahabbah. Sebagaimana dalam hadisnya, tahadu tahabu. Boleh dibaca tahadau tahabu. Maknanya adalah salinglah kalian memberi hadiah. Sungguh pasti kalian akan saling mencinta. Terkhusus pihak-pihak yang dikhawatirkan akan muncul perpecahan. Beri hadiah. Apa ajalah yang mungkin antum berikan hadiah. Beli peci. Ada teman jualan itu. Paling harganya 5.000, 10.000, dibungkus yang rapi, berikan. Ini akhi, apa ini? Ini hadiah buat antum dari ana. Uhibbuka fillah. Nah. Kasih. Sudah jazakallahu khair. Assalamualaikum. Nah. Rasulullah menyatakan tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, pasti kalian akan saling mencinta. Antar ummahat demikian juga. Khususnya antum para suami, untuk terus memberikan bimbingan kepada para istri. Baik jenis yang pertama tadi dalam hal memilih kata-kata di dalam berucap, terkhusus di kalangan wanita ini, masalah kata-kata ini sangat luar biasa, pedas. Maka selalu kita ingatkan para istri, kalau mau berangkat taklim, ya, hati mau berangkat taklim itu ibadah. Jangan anti kotorin ibadah taklim ini tadi dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan. Jaga baik-baik. Nah, jaga baik-baik. Mau berangkat diingatkan si istri, kamu punya teman gak ummahat yang mungkin punya bayi? Gak pingin kamu memberikan hadiah pakaian untuk bayinya? Atau coba cari tahu bayinya minum susu apa? SGM apa laktogen? Ya. Anu mas, katanya laktogen. Oh ya, ayo nanti kita kalau berangkat taklim berhenti sebentar beli laktogen atau SGM. Sampai ke taklim sembunyi-sembunyi. Om. Orang Indonesia kan suka nyingkat-nyingkat nama ya. Ummu Fulan dipanggil Om. Abu Fulan Bubu. Ya. Nah, Om. Sini apa? Masukkan ke tasnya. Apa ini? Buat si kecil. Jangan-jangan lu bukan buat anti, buat si bayi. Kan betul, laktogen bukan buat ibunya, buat bayi. Nah, diingatkan istri. supaya suasana di kalangan ummahat itu saling mencinta, saling menyayang, saling menghormati. Nah, karena memang di kalangan ummahat ini luar biasa. Nah, luar biasa. Ummahat ini terjadi beberapa perpecahan atau berbagai perpecahan di banyak daerah. Ketika saya dan beberapa ustadz mungkin yang lainnya mengikuti perkembangan apa sih sebenarnya, ternyata yang punya andil terbesar semakin besarnya perpecahan adalah ummahat. Subhanallah. Ya subhanallah. Maka para istri itu dibimbing, istausu bin nisa'i khaira. Berilah wasiat kepada wanita dengan wasiat kebaikan. Karena mereka lemah. Lah kitanya jangan ikut-ikutan lemah. Nah, jangan ikut-ikutan lemah. Di antara sebab langgengnya mahabbah adalah saling memberi hadiah. Terasa remeh tapi besar pengaruhnya. Besar pengaruhnya. Barakallahu fikum. Ada seorang ummahat berangkat taklim, bukunya tercecer karena enggak punya tas. Antum punya rezeki lebih, belikan tas yang baik, yang tidak mengandung unsur perhiasan, belikan, hadiahkan. Belinya buat nanti, saya lihat nanti kemarin bawa buku kena hujan ya. Peduli, dia lihat keadaan lingkungan itu dilihat. Peduli dengan sekitarnya, bisa tahu punya teman membawa buku enggak punya tas kena hujan bukunya. Kesian, yaitu tadi. Mathalul jasad seperti jasad yang satu. Peduli dia. Lihat. Bukan memata-matai, melihat apa yang bisa saya bantu untuk saudara saya, dilihat ya. Nah. Barakallahu fikum. Amalan berikutnya yang juga tidak bisa dianggap remeh, yang punya andil untuk melanggengkan rasa cinta ukhuwah, adalah apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tadkhulul jannah hatta tahabu wa la tahabu hatta la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Tidaklah kalian bisa masuk jannah kecuali sampai kalian beriman. Dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencinta. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Qala afshus salama bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah amalan yang kalau kalian terapkan, kalian melakukan, pasti kalian akan saling mencinta, dijamin oleh Nabi. Kalau diterapkan, akan saling menyayangi. Apa itu? Ifsya'us salam, tebarkan salam. Tebarkan salam. Dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa makna ifsya'us salam lebih daripada sekadar ilqa'us salam. Dalam hadis lain, hadis Abi Hurairah rahimahullah radhiyallahu anhu, ketika menyebutkan hakul muslim lil muslimi sittun, ya, hak seorang muslim ya, dari muslim yang lainnya itu ada 6. Disebutkan apa diantaranya? Idza laqitahu fasallim alaih. Jika anda bertemu dengan saudara muslim, maka ucapkan salam. Ucapkan salam. Hadis yang tadi kita sebutkan lebih nilainya. Qala afshus salam, kata Rasulullah, tebarkan salam. Punya nilai lebih, kata Syekh Al-Albani, dari sekadar ilqa'us salam. Apa bedanya? Kalau ilqa'us salam itu adalah sekadar mengucapkan salam, tapi kalau ifsya dalam bahasa kita itu menebarkan. Di antara bentuk makna ifsya'us salam adalah sallama idza dakhala wa idza kharaja, memberikan ucapan salam ketika datang dan ketika pulang. Ini makna ifsya. Ketika masuk bertemu assalamualaikum, ketika pulang ya Allah assalamualaikum. Ini makna pertama. Yang kedua, di antara makna ifsyaus salam, an tusallim ala man arafta wa man lam ta'rifhu. Memberikan salam kepada orang yang Anda kenal dan juga kepada orang yang tidak Anda kenal. Sesama ikhwan dan muslimin secara umum tentunya. Ini ada ikhwan dari Stabat, yang ini dari Kuala Simpang, yang ini dari Medan, enggak kenal, jangan diam aja. Nah, assalamualaikum. Khair. Dari mana antum? Oh, saya dari sini. Oh, ya. Sehat, sehat. Naik apa kesini? Naik motor. Nah. Ayo, monggo, fadhol, mampir. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah. Usahakan untuk kita bisa menyampaikan salam. Lebih baik lagi, lebih kalau kenal. Jangan sudah bertemu berkali-kali. Ya. Ditanya siapa itu? Tidak tahu itu dari mana itu. Lah antum enggak kenal. Enggak tahu. Sering ketemu? Iya, sering saya lihat kalau tadi mesti duduk di sana. Enggak kenal. Enggak kenal. Loh, berkali-kali ketemu. Mestinya iya saya enggak kenal, coba saya mau kenalan. Teman kita ini datang untuk taklim. Belajar Quran dan Sunnah. Assalamualaikum ya akhi, bakhair, sehat. Masmuk, siapa nama antum? Kaifa haluk? Min aina anta? Dari mana antum? Nah, masyaallah. Begitu seharusnya. Mahal, satu itu mahal. Nah, nilainya. Barakallahu fikum ya. Ini makna ifsya'us salam. Memberikan salam kepada yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Di antara makna ifsya'us salam, ilqa'uhu bil akmali wal akmal. Yakni mengucapkannya dengan lafaz yang lebih sempurna dan lebih sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih mengandung makna ifsya'us salam, penebaran salam, dibandingkan assalamualaikum. Karena doa yang terkandung lebih banyak lagi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih besar makna doanya dibandingkan sekadar assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tiga. Assalam warahmah wal barakatuh. Yang menjawab juga demikian. Menjawab salam sama dengan yang diucapkan itu wajib. Lebih mustahab hukumnya. Kalau ada teman mengucap assalamualaikum warahmatullahi, maka wajib kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi. Disukai dan mustahab menambah wabarakatuh bagi yang menjawab. Nah, barakallahu fikum. Ini akan memunculkan saling mencinta, mahabbah. Ifsya'us salam. Di antara makna ifsya'us salam, upaya menebarkan salam adalah ilqa'uhu ala ahsani surah. Mengucapkannya dengan bentuk yang terbaik. Kalau tadi lafadznya yang lebih sempurna, sekarang bentuknya. Kalau ada teman lewat, assalamualaikum, sambil senyum. Dijawab waalaikumsalam, ahlan. Ini bentuk ifsya'us salam dengan bentuk penyampaian yang terbaik. Itu bagian daripada makna afsyus salama bainakum. Di antara makna ifsya'us salam juga, kalau ketentuan dalam hadis lain disebutkan bahwa yang berjalan memberi salam kepada yang duduk, yang naik kendaraan memberi salam kepada yang berjalan, yang lebih muda memberi salam kepada yang lebih tua, memulainya. Tapi bukan berarti enggak boleh yang duduk memberi salam kepada yang jalan. Bukan enggak boleh. Ada ikhwan jalan, lupa dia gak memberi salam. Mungkin dia sedang ngitung-ngitung hutangnya. Jalan, aduh hutang saya gak lunas-lunas ya. Atau mungkin baru keluar dari rumahnya, habis cekcok sama istrinya. Jadi pikiran tuh gak menyatu. Dia lihat sama antum, lihat gini, tapi kosong. Nah, yang di depan matanya itu muka istrinya yang cemberut tadi dan berkata-kata kasar. Jalan begini dia. Antum ucapkan assalamualaikum. Nah, nggak apa-apa walaupun antum yang duduk. Atau antum berjalan ada teman naik mobil, nggak usah nunggu. Biar aja dia mestinya yang wajib mulai saya. Ada apa sombong naik mobil nggak aneh? Nah, syaitan masuk, ya kan? Yang duduk juga demikian. Dia duduk, ada temannya jalan, tunggu. Mau lihat saya, kasih salam apa enggak? Memang enggak punya ilmu dia. Semestinya orang yang berjalan memberi salam kepada yang duduk. Nah, coba syaitan berhasil melegalkan kemungkaran dengan dalil lagi. Coba, syaitan tuh pintar. Coba melegalkan kemaksiatan atau kemungkaran dengan dalil. Enggak bisa. Kamu kok gak salam dong? Saya duduk kok, dia yang jalan. Atau saya lebih tua, dia yang lebih muda. Kenapa gak hormat? Salah. Sudah, jangan gitu. Jangan, syaitan itu selalu menanamkan bibit permusuhan. Jangan. Walaupun Anda lebih tua umurnya, melihat anak yang lebih muda, belum memberi salam, antum mulai. Assalamualaikum. Walaupun antum sedang berjalan, ada teman naik mobil, antum ucapkan assalamualaikum. Sebelum syaitan masuk di tengah-tengah, antum berdua cepat tutup pintunya. Dengan itu al-mahabbah itu akan bertahan langgeng terus. Hidup itu enak kita. Dengan teman-teman itu rasa cinta itu terus ada, enak kita. Berbagai problem itu jadi cair. Ya, cair dia. Di rumah ada masalah, pergi ke masjid, hadir taklim, ketemu teman-teman, dia yakin akan tenang. Karena senang dengan teman-teman yang saling mencinta. Pulang ke rumah sudah dalam keadaan dingin. Ketemu keluarga sudah enakan. Bukan keluar dari rumah dalam keadaan cemberut. Sampai di masjid, di tempat taklim, ketemu ikhwan-ikhwan yang tidak saling mencinta, tambah panas ini. Jangan ya ikhwan. Barakallahu fikum. Ini adalah kajian bagian pertama, tausiah bagian pertama. Insyaallah kita akan lanjutkan seusai menunaikan solat isya nanti. Bidznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum bubar, saya ingatkan kepada semua yang hadir, manfaatkan waktu. Mungkin dengan berzikir suri bagi yang belum berzikir, mungkin dengan membaca Al-Quran, mungkin dengan menulis apa yang bisa ditulis dari kajian tadi siang ataupun sekarang ini. Manfaatkan, jangan sampai waktu hilang begitu saja. Faham tum? Nah, ilahuna wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa alhamdulillah.